rasa dan gelisah menunggu di sini. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta sampai.